Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Al-Muyassar sampai pembahasan ayat-ayat tentang at-talaq. Telah kita baca pada pertemuan yang terakhir tafsir surat Al-Baqarah ayat 229. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan bagi sang suami untuk mendapatkan peluang rujuk kembali kepada istrinya setelah talak 1 dan talak 2 pada masa iddah, pada waktu menunggu. Ini suatu bentuk ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kesempatan bagi sang suami untuk menjatuhkan talak pertama, talak kedua, dan diberikan kesempatan untuk rujuk pada waktu iddah tersebut yang sudah kita singgung. Masa iddah ada yang ya, batasannya adalah 4 kali haid atau 4 kali suci. Ada yang batasannya, kita ulang lagi, ada yang 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci. Kemudian ada pula masa iddahnya sesuai dengan kelahiran, atau tidak ada yang memiliki masa iddah sama sekali, atau ada yang memiliki batasan 4 bulan 10 hari. Itu masa iddah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya 230 Allah Subhanahu wa taala akan memberikan batasan terakhir bagi sang suami, yakni talak yang ketiga, di mana pada talak yang ketiga ini tidak ada lagi kesempatan untuk rujuk kembali walaupun pada waktu iddah, kecuali jika sang istri diperistri oleh orang lain dengan nikah yang sah, kemudian melakukan dukhul, kemudian talak, kemudian adanya keinginan untuk kembali lagi. ثم قال الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. Maka jika sang suami mentalak istrinya, talak yang ketiga, فلا تحل له, tidak halal bagi suami tersebut, wanita itu menjadi haram bagi sang suami, min ba'du, setelah talak yang ketiga. Ketika sudah dijatuhkan maka tidak boleh rujuk. Hingga tankiha zaujan ghairahu, hingga wanita itu menikah dengan suami yang lain, dengan nikah yang sah, akad yang sah, pernikahan karena cinta, karena ingin menikahi, bukan dalam rangka menghalalkan, memperbolehkan suami yang pertama untuk kembali. Qala fa in tallaqaha, lalu bila suami tadi, suami yang kedua tentunya setelah talak suami yang pertama, talak tiga, maka bila suami yang kedua itu mentalak wanita itu, fala junaha alaihima, ayyataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah. Fala junaha alaihima, ay fala itsma alaihima, tidak ada dosa bagi keduanya, mantan istri tadi, demikian pula mantan suami yang pertama. Ayyataraja'a, untuk sama-sama rujuk kembali, tentunya dengan akad nikah baru, mahar baru, ya, dengan wali, saksi, dan seterusnya. Maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk. In dhanna, jika keduanya menduga. Yani fi ghalabati dhann, dengan dhann ar-rajih, dengan dugaan kuat. Maka famim babil aula, dia yakin. In dhanna, jika dia menduga dengan dugaan kuat, keduanya menduga, ayyuqima hududallah, bahwasanya kedua pasangan itu, suami istri tersebut, bisa menegakkan batasan-batasan Allah, menunaikan hak suami, menunaikan hak istri, mendidik anaknya, menjalin hubungan suami istri dengan hubungan yang baik. Ayyuqima hududallah. Qala wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Demikianlah batasan-batasan Allah. Allah jelaskan ketentuan-ketentuan tersebut bagi kaum yang mengetahui. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala, فَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الطَّلْقَةَ الثَّالِثَةَ, kemudian bila sang lelaki mentalak istrinya, talak yang ketiga. Talak yang pertama di waktu iddah dia rujuk, kemudian talak yang kedua di waktu iddah dia pun rujuk lagi, di talak yang ketiga. Maka ketika terjadi talak yang ketiga, fala tahillu lahu, maka wanita itu tidak halal bagi lelaki itu, illa, kecuali, idza tazawwajat rajulan ghairahu zawajan sahihan wa jama'aha fihi, kecuali bila wanita itu menikah dengan seorang lelaki yang lain, laki-laki yang lainnya dia nikahi. Zawajan sahihan, pernikahan yang sahih, pernikahan yang sah, dilandasi oleh kecintaan, bukan dalam rangka meniatkan agar suami, mantan suami pertama tadi bisa menikahi lagi. Innamal a'malu binniyat. Dengan pernikahan yang sahih, adanya saksi, adanya wali, dan ketentuan-ketentuan yang lain. Wajah ma'aha, dan dengan syarat lelaki itu berhubungan dengan wanita itu, ya, melakukan dukhul, hubungan suami istri. Wayakunu zawju, wayakunu az-zawaju an raghbatin, dan pernikahan itu berlangsung karena raghbah, karena kecintaan. Sang wanita cinta kepada lelaki itu, lelaki itu pun juga senang dengan wanita tadi. Nikahnya karena cinta, bukan dipaksa, bukan pula dibayar. Ya, karena tak bayar, kamu nikahi wanita itu, mantan mantan istriku, nanti tayyib nikahnya yang sah, penuhi persyaratannya. Nanti engkau dukhul dengannya, namun dengan syarat sudah dukhul, nanti lepaskan talak dia. Bukan demikian. Namun an raghbatin, pernikahan yang dibangun di atas kecintaan, senang. La biniyati tahlil mar'ati li zawjiha al-awwali, bukan dengan niatan untuk menghalalkan wanita tadi agar bisa dimiliki oleh suami yang pertama. Niatnya bukan demikian. Kalau diniatkan demikian namanya al-muhallil, laki yang menikahi agar orang lain menjadi halal, boleh kembali lagi, yaitu suami yang pertama, mantan suami yang pertama tadi. Dan tidak diniatkan untuk menghalalkan wanita itu bagi suaminya yang pertama, mantan suami tadi. Fa in talaqaha, itu syarat-syarat yang harus dipenuhi kalau ingin kembali. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberikan hak sang suami untuk mentalak. Diberikan hak pula kesempatan untuk berpikir adanya masa iddah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kebebasan bagi sang suami untuk ya melakukan talak rujuk, talak rujuk, talak rujuk yang enggak ada batasannya, yang mendatangkan madharat bagi wanita. Yang sudah pernah kita singgung bahwasanya hal demikian dahulu terjadi di masa jahiliyah. Ingin melakukan idrar, mendatangkan madharat kepada sang wanita, istrinya ditalak, mau habis waktu iddah dirujuk lagi. Kemudian jalan berapa waktu ditalak lagi. Masa iddah masuk, kemudian dirujuk lagi. Terus enggak ada batasannya. Itu di zaman al-jahiliyah. Allah memberikan batasan. Sehingga disebutkan pada ayat sebelumnya, fala tilka ayat setelah atau ujung dari ayat ini, tilka hududullah yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Itulah batasan. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Qala fa in talaqaha az-zawju al-akhir. Jika bisa pura al-akharu yang lain, tapi yang lebih dekat Allah alam al-akhir. Jika suami yang terakhir, suami yang kedua tadi atau suami yang lain, jika suami yang terakhir mentalak istrinya wanita tadi, au mata anha, atau sang suami meninggal, talaknya baik talak hayyan au mayyita, dalam keadaan hidup ditalak, atau lepas hubungan suami istri dengan sebab kematian, au mata anha, atau ya sang suami meninggal dunia, entah sakit atau kecelakaan atau hal yang lainnya, meninggal dunia. Tayyib. Wanqadat iddatuha, dan selesai masa iddahnya. Sang wanita ditinggal mati oleh suaminya yang kedua. Masa iddah menunggu. Selesai masa iddah, boleh bagi wanita, mantan suami tadi, suami yang pertama kembali. Atau ditalak oleh suami yang kedua, selesai masa iddahnya, dibolehkan bagi sang mantan suami tadi, suami pertama, untuk rujuk. Qala fala ithma ala al-mar'ati wa zawjiha al-awwali an yatazawwaja bi'aqdin jadidin wa mahrin jadid. Maka tidak ada dosa, enggak ada beban, enggak ada dosa bagi sang wanita, demikian pula sang suami yang pertama tadi, an yatazawwaja, untuk melangsungkan pernikahan kembali dengan akad baru dan mahar yang baru dilangsungkan, ya, akad nikah. Qala in ghalaba ala dhannihima an yuqima ahkamallahi allati syara'aha lizawjain. Jika in ghalaba, ay in ghalaba adh-dhann, jika terdapat dugaan yang bersifat dominan, menduga dengan dugaan dominan. Ala dhannihima, pada dugaan keduanya, suami dan istri itu, bahwasanya keduanya bisa melaksanakan hukum-hukum Allah yang telah Allah syariatkan bagi kedua pasangan itu, az-zawjain. Setelah cerai tiga, kemudian dinikahi oleh orang dengan nikah yang sah, punya anak misalnya, terus terjadi apa yang terjadi, talak atau meninggal. Ternyata di tengah perjalanan berpikir, sang wanita berpikir ingin kembali kepada suaminya yang dulu. Sang suami pun juga ingin menjalin hubungan dengan istrinya yang dulu. Maka di sini harus dilangsungkan akad yang baru dengan mahar yang baru. Misalnya melihat ada maslahat anak-anaknya, dan keduanya melihat bisa menjalankan hak-hak sebagai kewajiban-kewajiban sebagai suami ataukah kewajiban sebagai istri, dengan ghalabatudzon, dengan dugaan dominan, insyaallah bisa, maka diperbolehkan. Fala itsma alaihima, enggak ada dosa. Qala wa tilka ahkamullahi almuhaddadatu, itu merupakan hukum-hukum Allah yang telah dibatasi, diberikan batasan, patokan. Yubayyinuha liqaumin, Allah jelaskan hukum-hukum itu kepada kaum. Ya'lamuna ahkamahu wa hududahu, kaum yang mengetahui hukum-hukum dan batasan-batasan Allah. Li'annahum al-muntafi'una biha, karena orang-orang yang berilmu tadi adalah orang yang akan mengambil manfaat dari ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan salah satu hukum dari hukum Allah Subhanahu wa ta'ala ketika terjadi talak yang ketiga. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh As-Sa'di Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ya, ada yang menyebutkan sebagian faedah terkait dengan ayat ini. Di antaranya beliau mengatakan wa fi hadza dilalatun ala annahu yanbaghi lil insan. Di sini terdapat dalil seyogyanya bagi manusia idza arada an yadkhula fi amrin minal umur, jika hendak memasuki satu urusan dari sekian banyak urusan, mau masuk, mau terjun, mau menekuni, mau berkecimpung di situ, khususan al-wilayat, terlebih khusus terkait dengan perwalian as-sighar wal-kibar, an yanzura fi nafsihi, hendaklah dia memperhatikan tentang dirinya, fa'in ra'an min nafsihi quwwatan ala dhalik wa wasiqa biha aqdama wa illa ahjam. Jika dia memandang dirinya mampu untuk mengurus suatu permasalahan, menangani suatu muskilah, problema, ya, hendaklah dia melihat, mengintrospeksi, menilai dirinya. Al-mar'u tabibu nafsih, seorang itu menjadi dokter bagi dirinya. Rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsih, Allah merahmati hamba yang mengenal, memahami kemampuannya. Ketika dia hendak mengurusi suatu perkara, hendaklah dia memperhatikan tentang dirinya. Kalau dia melihat bahwasanya dia itu mampu, mampu untuk menyelesaikan, menjalankan amanah tersebut, aqdama, maka hendaklah dia maju, melangkah. Baik. Wa illa ahjama, kalau enggak ya sudah, enggak usah melangkah. Satu contoh seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, tatkala melihat ada suatu permasalahan besar yang dialami oleh negara, maka dia pun mengajukan dirinya untuk menangani permasalahan tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga menyebutkan, wa fi hadza min fadilati ahli ilm. Pada ayat ini pula terdapat keutamaan ahli ilmu. Ma la yakhfa, yang tidak samar lagi. Li anna Allah ta'ala ja'ala tabyinahu li hududihi khassan bihim wa annahum al-maqsuduna bidzalik. Di sini terdapat keutamaan orang yang berilmu. Kata Allah, wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Keutamaan ilmu yang tidak diragukan, tidak samar lagi. Mengapa? Alasannya karena Allah menjadikan tabyinahu li hududihi khassan bihim. Allah menjelaskan batasan-batasan syariat, hukum-hukum syariat khusus bagi mereka, yaitu siapa? Kaum yang berilmu. Merekalah yang dimaksudkan. Merekalah yang akan memahami maksud dan tujuan Allah menurunkan syariatnya. Demikian pula beliau menyebutkan, wa fihi annallaha ta'ala yuhibbu min ibadihi. Allah cinta terhadap hambanya, mencintai hamba-hambanya. Ma'rifata hududi ma anzala ala rasulihi wattafaqquha biha. Allah senang terhadap para hambanya yang mengerti hukum-hukum yang Allah turunkan kepada rasulnya, dan Allah senang dan suka terhadap orang yang tafaqquh biha, orang yang mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumi ya'lamun. Keutamaan orang yang berilmu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan ayat yang berikutnya pada ayat yang ke-231. Tsumma qala Allahu 'azza wa jalla, wa idza tallaqtumun nisaa فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. Dan jika kalian mentalak istri-istri kalian, lalu فبلغن, para wanita itu, para istri tersebut berada pada ujung masa iddah, di ujung masa iddahnya, tapi masih di masa iddah, belum selesai. Kata Allah, فأمسكوهن, tahan wanita-wanita itu. Ini rujuk per istri lagi. Satu masih istri, tarik lagi. Ya. Fa'amsikuhunna, tahan dia bima'ruf, dengan cara yang baik. Au sarihuhunna bima'ruf, atau lepaskan dengan cara yang baik pula. Wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Janganlah kalian menahan istri-istri kalian, enggak melepaskannya, ya, diroron, dalam rangka mendatangkan mandorot kepada sang istri. Lita'adadu, sehingga kalian berbuat zalim. Jangan berbuat demikian. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapapun yang berbuat demikian, apa itu? Melakukan imsak, menahan sang istri dengan tujuan melakukan idror, ya. Siapapun yang melakukan hal demikian, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dia telah menzalimi dirinya sendiri karena dia telah melanggar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kezaliman itu terkait dengan orang lain. Sebagaimana kita sampaikan, ya, bahwasanya az-zulm salasatu anwa', kezaliman ada 3 jenis. Ya. Zulmul 'abdi bi rabbihi, kezaliman hamba terhadap Rabb-nya, alladzi la yaghfiruhu Allah, yang tidak Allah ampuni. Wa zulmul 'abdi bi rabbihi, kezaliman seorang hamba terhadap Rabb-nya, ya, alladzi yaghfiruhu Allah, yang Allah ampuni. Yang ketiga terkait dengan kezaliman hamba terhadap orang lain, ya. Yang mana yang ketiga ini, la yatrukuhu Allah, Allah tidak biarkan diselesaikan sesama mereka. Orang berbuat demikian, melakukan kezaliman, melakukan dirar, idrar terhadap istrinya, faqad zalama nafsa, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah sebagai huzuan, ya, permainan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wama anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih, dan ingatlah nikmat Allah bagi kalian serta wahyu yang Allah turunkan kepada kalian berupa Alkitab, Al-Qur'an, wal-hikmah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan al-hikmah ay as-sunnah, sebagian yang lainnya wal-hikmah ay, di mana al-hikmah wad'u syai' fi mawdi'ihi, dan apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan sunnah, atau tafsir yang lain berupa Al-Quran dan hikmah. Ya'idhukum bih, yang Allah bertujuan untuk memberikan mau'idhah, bimbingan, nasihat kepada kalian dengan wahyu itu. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in 'alim, dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, wa idza talaqtumun nisaa, dan jika kalian mentalak para wanita, wa qarabna intihaa iddatihinna, sementara mereka, faqarabna, kemudian para wanita itu mendekati habisnya iddah mereka, faraji'uhunna, maka rujuklah mereka, wa niyyatukum alqiyamu bihuquqihinna 'alal wajhi almustahsan syara'an wa 'urfan, dengan syarat, ya, niat kalian adalah menegakkan, menunaikan hak-hak mereka, diniatkan dalam rangka memberikan hak dengan bentuk al-mustahsan, yang baik, bentuk yang baik dalam tinjauan syariat ataupun dalam tinjauan uruf, adat kebiasaan. Ini bimbingan dari Allah. Tahan dia, namun dengan syarat memperlakukan dengan perlakuan yang baik, diberikan hak-haknya, diperhatikan thayyib, apa yang dia butuhkan, baik secara syariat, memberikan pendidikan, mengajari, memberikan peluang untuk belajar, mendukung agamanya. Demikian pula dalam hal yang sifatnya duniawi, memberikan hak-hak makanan, pakaian, tempat tinggal, diberikan haknya dengan cara yang baik. Au utrukuhunna, au utrukuhunna hatta tanqadhiya iddatuhunna, atau biarkan, sudah biarkan saja sampai habis masa iddahnya. Sehingga dengan habis masa iddah, sang wanita pun terlepas dari, ya, tanggung jawab wanita laki-laki tadi. tidak lagi menjadi istrinya. Qala wahdharu an takuna muraja'atuhunna biqasdil idrar bihinna. Hati-hati. Jangan sampai rujuknya kalian terhadap mereka, menarik mereka dengan tujuan al-idrar, mendatangkan madarat terhadap mereka. Li ajli al-i'tidai ala hukukihinna, dengan tujuan melakukan kezaliman terhadap hak-hak mereka. Jangan berbuat demikian. Jangan zalimi. Kalau wanita itu lemah, ingat Allah itu adalah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha perkasa. Kalau engkau berzalim, Allah akan berikan balasan yang setimpal. Qala wa man yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah, faqad dzalama nafsah. Siapapun yang berbuat demikian, melakukan menahan istrinya dengan tujuan niatan yang jelek, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Bistihqaqihi al-uqubata, ya. Dia telah menzalimi dirinya dengan sebab apa? Istihqaq, dia mendapatkan hak untuk diazab. Jadi orang yang layak diazab. Namun bisa jadi Allah mengampuni. Baik, ini hal yang perlu diperhatikan oleh para suami. Hendaklah melakukan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, melakukan mu'asyarah, berinteraksi, berhubungan dengan istrinya dengan cara yang ma'ruf syara'an wa 'urfan. Qala wa la tattakhidhu ayatillahi wa ahkamahu la'iban wa lahwa, dan janganlah kalian menjadikan ayat-ayat Allah dan hukum-hukumnya la'iban, sebagai permainan, wa lahwan, senda guru, enggak serius jadikan sebagai ya bahan permainan hawa nafsu dia. Qala wadhkuru ni'matallahi 'alaikum bil Islam wa tafsiril ahkam. Wadhkuru, dan ingatlah nikmat Allah yang dicurahkan untuk kalian bil Islam, dengan cara ya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kalian bil Islam, berupa agama Islam. Ingat, itu adalah nikmat yang paling besar yang patut disyukuri. Wa tafsiril ahkam, demikian pula nikmat Allah berupa hukum-hukum yang rinci. Rincian hukum-hukum Allah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi gini, jawabannya gini. Kalau gini, gini, gini, dirinci. Itu satu nikmat, sehingga seorang hamba melangkah di atas basirah, berjalan di atas ilmu, bukan serampangan, bukan sesuai dengan hawa nafsu, namun sesuai dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat. Nikmat turunnya syariat Islam. Qala wadhkuru ma anzalallahu alaikum minal qur'ani was sunnah. Dan ingatlah wahyu yang Allah turunkan kepada kalian berupa Al-Quran dan Sunnah. Al-Hikmah ayat Al-Sunnah. Washkuru lahu subhanahu ala hadhihi an-ni'ami al-jalilah. Serta bersyukurlah untuk Allah. Bersyukur, berterima kasih dengan qalbu, dengan lisan dan anggota badan. Syukur dengan tiga rukunnya. Washkuru lahu, dan bersyukurlah untuk Allah atas nikmat-nikmat yang mulia tersebut. Disyukuri. An-ni'am in syukirat qarrat wa in kufirat farrat. Kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, kalau disyukuri, maka nikmat itu akan senantiasa ada pada hamba tersebut. Namun jika dikufuri, tidak disyukuri, maka nikmat itu akan lepas dari orang tersebut. Qala washkuru lahu subhanahu ala hadhihi an-ni'ami al-jalilah yudzakkirukumullahu bihadzihi bihadza. Allah mengingatkan kalian dengan ini. Qala wa yukhawwifukum minal mukhalafah. Dan Allah menakuti kalian dengan al-mukhalafah dengan bentuk menyelisih syariatnya. Mau'idhah mencakup dua hal ini. Mau'idhah agar kita menjalankan syariat Allah satu sisi, mau'idhah di sisi yang lainnya Allah ingatkan jangan sampai kita menyelisih syariatnya. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Menjalankan kema'rufan, mengingkari kemungkaran, mengajak kepada kema'rufan, mengingkari kemungkaran. Qala fa khafullaha wa raqibuhu. Maka takutlah kalian kepada Allah dan raqibuhu. Mana raqibu muraqabah, ya. Hendaklah kalian merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kepada Allah dan yakinlah bahwasanya Allah itu senantiasa mengawasi kalian. Wa'lamu annallaha 'alimun bikulli syai'in. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, enggak ada yang samar. La yakhfa 'alaihi syai'un, tidak ada sedikit pun yang samar bagi Allah. Wa sayujazi kullan bima yastahiqqu, dan Allah akan membalas setiap orang sesuai dengan balasan yang layak dia dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.